Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس فربنا عزكم الله الحمد لله على kesempatan sore hari ini Allah Subhanahu wa ta'ala memberi kemudahan kepada kita bermajlis di tempat ini, di masjid ini, untuk mengkaji sebuah risalah yang ditulis oleh Al-Syeikh Abu Nasr Muhammad Ibn Abdillah Al-Imam Hafizahullah Ta'ala wa Ra'ah. Kitab risalah yang berjudul Al-Qawlul Hasan di Ma'rifatil Kitab. Kitab ini para kalau itu menjelaskan tentang bahwa sesuatu kawaid, kaidah, prinsip-prinsip mendasar ahlu sunnah wal jamaah yang harus diilmui, dipelajari dan diamalkan oleh setiap individu Muslim ketika menghadapi fitnah atau upaya untuk menyelamatkan diri. Kita telah membaca mukadimahnya dan sekarang kita masuk pada pembahasan inti risalah ini. Qala al-muallif wa hafizahu Allah ta'ala wa rahmah al-iqbalu ala ibadatillah menyibukkan diri fokus beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kafilun bin najati minal fitan, itu sebagai penjamin selamatnya kita dari berbagai macam fitnah. Ini faedahnya, sibuk ibadah selamat dari fitnah dengan segenap makna ibadah yang diinginkan dalam Islam. Beliau mengatakan di sini, rawal Imam Muslim an Ma'qil bin Yasar radhiyallahu anhu. Al Imam Muslim rahimahullah meriwayatkan dari sahabat yang mulia Ma'qil bin Yasar radhiyallahu anhu. Qala, dia berkata, Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bersabda, al-ibadatu fil haji kahijratin ilayya. Beribadah tatkala terjadi al-haj itu seperti berhijrah kepada aku. Pahalanya ibadah tatkala terjadi al-haj itu fadilahnya, keutamaannya seperti amalan hijrah menuju Rasul yang dulu beliau kerjakan dari Mekah menuju Madinah. Yang kita tahu warahmatullahi wabarakatuh, hijrah dari Mekah ke Madinah cuma sekali terjadi pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tidak terjadi kedua kalinya dikarenakan Mekah sudah menjadi wilayah Islam. Tanya, amal hijrah ketika itu sangat besar pahalanya. Yang mungkin bisa menggantikan pahala hijrah kepada Rasulullah SAW ialah satu di antaranya al-ibadah fil haraj. Beribadah tatkala terjadi al-haraj. Beliau menjelaskan, wal-haraj yang dimaksudkan dengan al-haraj ialah al-qatl wal-qital. Al-qatl, pembunuhan. Wal-qital, pertempuran, peperangan. Wa ma lahu min muqaddimah. Begitu pula muqaddimah-muqaddimahnya. Pendahuluan-pendahuluan sebelum peperangan, sebelum pembunuhan. Dalam bentuk min asahiyatin wa hizziyah. Dalam bentuk munculnya sikap fanatisme dan hizbiyah yang ada, wa ghairi dzalik, dan muqaddimah lain. Ini makna al-haraj. Al-haraj makna asalnya pembunuhan, pertempuran, pertikaian, pertengkaran. Namun juga dimaknakan dengan segala sesuatu yang menuju ke arah sana. Sebab-sebab yang membuat orang lain, yang membuat kaum muslimin jatuh pada pembunuhan, jatuh pada pertempuran, perang, pertengkaran. Di antara mukadimahnya, asbabnya, asofiyah, sikap fanatisme golongan, fanatisme suku, fanatisme ustaz, fanatisme lembaga, atau hizbiyah. Artinya hizbiyah yang ada. Ini yang ujungnya nanti kepada pembunuhan atau peperangan. Sehingga makanya beribadah ketika terjadi dan bermunculannya asofiyah-asofiyah yang ada, munculnya hizbiyah-hizbiyah yang ada, yang berujung nanti pada pembunuhan dan peperangan, ibadah di kala itu seperti pahala hijrah kepada Rasulullah SAW. Terdengar ya, barang waktu. Beliau jelaskan makna ibadah dalam riwayat ini. Walafzul ibadati huna. Dan lafaz ibadah pada riwayat ini yashmulu jami'a anwa'il ibadah, meliputi seluruh ragam ibadah. Seluruh ragam ibadah. Beliau contohkan sekarang contoh-contoh ibadah. Minum sidqin, sikap jujur. Wa ikhlasin, keikhlasan, ketulusan. Wa muraqabatin lillah, merasa diawasi oleh Allah. Wa taqwa, ketakwaan. Wa warak, tawara'an. Al-warak, meninggalkan perkara syubhat. Wa sabr, kesabaran. Wa sabatin alal haq, teguh di atas kebenaran. wa muhafazah ala ta'allumil ilmin nafi', dan terus menerus mempelajari ilmu yang bermanfaat, wa ta'limihi, terus menerus mengajarkan ilmu yang bermanfaat, wal 'amal shalih, juga dalam bentuk amal shalih secara umum, min shalatin, seperti salat, wa shiyamin, siam puasa, wa husni mu'amalah, mu'amalah yang baik, wa husni khuluq, akhlak yang mulia. Beliau mengatakan kullu hadhihi wa amsalihha min al-ibadah. Semua poin-poin di atas dan semisalnya termasuk ibadah. Terdengar ya? Sehingga makna hadis di atas jelas. Beribadah dengan segala bentuk, segala maksud ibadah yang ada, dengan poin-poin yang dibawakan oleh di atas. Di saat terjadinya fitnah, terjadinya asofiyah, terjadinya hizbiyah, penyimpangan-penyimpangan, pemikiran, sekte yang menyimpang dan semisalnya, berujung pada pembunuhan-pembunuhan yang ada, tindakan anarkis yang mencekam, yang mengerikan, ibadah ketika itu dihukumi sama keutamaannya seperti hijrah kepada Rasul alaihi salatu wassalam, alias sangat besar pahalanya, sangat besar pahalanya. Alhamdulillah, hadis ini penerapannya seperti zaman sekarang ini. Zaman kita ini adalah zamanul haraj, zaman yang penuh dengan asofiyah, ya Pak ya, zaman yang penuh dengan hizbiyah, ya Pak ya, dari mulai sekte yang menyimpang itu menjamur, pemahaman-pemahaman yang menyimpang jangan banyak, semuanya ada syubhat, syahwat full zaman sekarang. Ada yang tindakan anarkis karena pemahaman terjadi. Yang disikat kaum Syiah dia terjadi. Madura. Ya. Di Madura masyarakat disikat kaum Syiah. Belum lama ini panggil Pasuruan masyarakat disikat kaum Syiah. Yang di luar negeri sana Syiah menghantam Ahlus Sunnah, gitu ya. Tindakan anarkis muncul, sudah terjadi yang namanya al-qatlu wal-qital, terjadi pembunuhan-pembunuhan, peperangan-peperangan antar sekte dengan sebab asofiyah, dengan sebab hizbiyah. Itulah bentuk suasana al-haraj. Dan ada pada masa kita sekarang ini para pelaku itu. Dari sana, maka beribadah pada masa-masa seperti ini, terutama ketika terjadinya fitnah yang sangat mencekam, yang sangat genting di sebuah tempat, Anda sibuk dengan ibadah kepada Allah, maka Anda mendapatkan pahala yang sangat besar. Pahalanya adalah seperti berhijrah kepada Rasul alaihissalatu wassalam. Maka riwayat ini di samping menjelaskan keutamaan ibadah di kala fitnah, sisi yang lain ialah perintah untuk tidak menyibukkan diri dengan yang namanya fitnah, tetapi sibuk untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka beliau berikan nasihat setelah itu. Kata Malik ya Tuhan, kalau akbal al-muslimu alal ibadah, kalau seandainya para muslim itu fokus itu dengan ibadah, kama aradallah, sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ikhlas dan mutafa'ah dalam ibadahnya, lalu ya buka ma'ahu waktu, tidak akan ada waktu sisa, lalu ya buka ma'ahu, tidak akan terpisah bersama dia waktu sedikit itu, tidak akan ada waktu untuk dia liubaya'i ma'alkitan, tersia-siakan bersama dengan fitnah-fitnah yang ada. Walmirah, tidak akan punya waktu untuk al-mirah. Mirah itu debat sengit, debat kusir, wal-jidal, debat, tidak punya waktu untuk itu. Kenapa? Sibuk ibadah, sibuk sholatnya, sibuk puasanya, sibuk untuk belajar ilmu, taklimnya, sibuk berdakwah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, jujur, ikhlas, waro, sabar, muraqabah, taqwa, sabar, dan sekiannya poin yang dibawa kembali ke atas. Dia sibuk tidak di semua, tidak punya waktu sibuk pun untuk yang namanya fitnah. Tidak ada waktu tutup di depan internet. Ya. Tidak ada waktu di depan internet, kemudian sibuk mencari apa namanya makalah-makalah fitnah begitu. Untuk kemudian dia tahu siapa penulisnya, isinya apa, dibantah, bantahan, dan segala macamnya di internet. Tidak punya waktu. Kenapa? Habis waktunya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak punya waktu untuk menulis pesan panjang begitu, yang isinya teror, yang isinya apa namanya nuding orang lain, provokasi orang lain, sebarkan kemana-mana. Tidak punya waktu. Apalagi sudah menjawabnya. Tidak punya waktu untuk menjawab SMS mati. Kenapa? Sibuk dengan kata Malik, kalau seandainya para muslim itu para pelakukum memfokuskan dirinya ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sebagaimana dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka tidak akan punya waktu sia-sia dengan fitnah-fitnahnya. Mafhumnya bahasa kasarnya Malik itu. Orang-orang yang sibuk dengan yang namanya fitnah tadi, bila wakola dikatakan mengatakan SMS sana, SMS sini, teror sana, teror sini, apa namanya, nganet sana, nganet sini, dan segala macamnya, itu orang-orang para, itu orang-orang yang namanya kesalahan, orang-orang yang punya kesalahan, orang-orang yang malas ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga khaffa lisanuhu, ringan lidahnya kepada kalam, sehingga mereka berjahat. Barulah kesal mereka malas melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ditimpa musibah kalam, musibah bersibukkan dengan fitnah-fitnahnya. Itu barang ciri khasnya sunnah. Dan sunnah ciri khasnya sibuk ibadah dengan ragam ibadah. Walaupun fitnah itu kesana kemari luar biasa dahsyatnya, luar biasa isu-isunya, luar biasa di babaknya dikisahkan oleh ahli kitab dan lain sebagainya, ya santai saja. Taklim tetap taklim, dakwah tetap dakwah, murojaah tetap murojaah. Agak dia boleh tangannya boleh tangan, boleh kerja boleh kerja, normal wae. Tidak terganggu dari apapun barulah Allah. Waktunya dia perlu bersibuk dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkata yang menerima Allah semua, ketika anda mendapat dan menghadapi tipikal-tipikal orang yang suka fitnah itu, akan ada untuk mikir-mikir gitu. Ini orang kok waktunya banyak banget gitu. Nah gitu ya, banyak sekali waktunya itu. Tidak kenal pagi, siang, sore, malam, tengah malam, terus mencecar orang-orang yang dia benci dengan yang namanya TN. Sanjang seperti mulut kayak gini para kawan. Terus siapa yang jadi dalam itu gak tahu-tahu 10 SMS 7 SMS 12 SMS 5 minimal 3 itu oke, lagi banyak gratisan atau gimana. Jangan-jangan pakai entry gitu ya. Hasil terima kali gratis 1000 SMS ke semua perangkat. Allah Ustaz. Anggaplah itu murah. Tapi yang mahal waktu Anda tersibukkan dengan fitnah-fitnah yang ada, yang kemaslahatannya tidak kembali kepada kamu. Kamu dapat apa? Dapat apa kamu dari sini? Dapat harta, mobil mewah, rumah yang menteri, jabatan yang tinggi, masyhur, ilmu. Dapat apa? Tidak dapat apa-apa. Yang kamu dapatkan hanya satu, kebencian. Kebencian, amarah, emosi, kebohongan, jengkel, dan segala macam. Tidak ada apa-apa sedikit pun. Dari sisi yang lain, waktu habis tersia-siakan dari ibadah kepada Allah Subhanahu Wataala yang itu merupakan kewajiban kita semua di tempat ini. Allahumma ta'ala. Ingat baik-baik. Kata Alif Habibullah, falau akbar al-Muslim ala ibadah. Kalau seandainya para Muslim itu fokus ibadah kepada Allah, kama radallah, seperti yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wataala, lam yabqa ma'ahu waqtun li dhayahi. Tidak akan lagi punya waktu sisa tersia-siakan ma'an kita bersama dengan fitnah-fitnah tadi, atau punya waktu ruang untuk berdebat atau berdialog habis misalnya bersama dengan fitnah-fitnah tadi. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam id yaqul, sungguh sangat benar Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam tatkala bersabda, ni'matani, ada dua kenikmatan. Maghbulun fihima katsirun minan nas. Rugi, maghbul, orang yang terkena kerugian dalam bisnis, maghbul. Maghbulun fihima, rugi pada dua nikmat ini. Katsirun minan nas, kebanyakan umat manusia. Ada dua kenikmatan. Yang mana kata Rasul, kebanyakan umat manusia mendapatkan kerugian dengan dua nikmat tadi. Yang mestinya nikmat itu dia gunakan untuk meraih fadilah, meraih keutamaan, ternyata rugi badannya. Ibarat orang bisnis, ada peluang emas, dilepas orang. Justru merugikan usaha yang telah dia jalankan selama ini. Apa itu? Dia mengatakan as-sihhatu wal fa'ad, kesehatan dan waktu luang. Min hadis Ibn Abbas radhiyallahu anhu inda Bukhari, dari hadis Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullah. Sehat dan waktu luang, mestinya dua nikmat ini, sehat dan waktu luang, itu kan digunakan untuk ibadah gitu ya, melaksanakan tanggung jawab kita, kewajiban kita ibadah kepada Allah di muka bumi dengan terkenal pahala ibadah yang ada, atau digunakan perkara-perkara yang semakin mubah untuk kepentingan duniawi yang kita, itu mestinya. Tapi kata Rasul, kebanyakan umat manusia itu ternyata tidak menggunakannya untuk semestinya, akhirnya terjatuh pada kerugian. Al-Mu'allif rahimahullah hadirallahu ta'ala wa'ala membawakan riwayat ini terkait dengan sebab fitnah. Beliau menyatakan termasuk yang membuat ruginya umat manusia, rugi dengan dua nikmat ini ialah kesehatan dan waktu luang yang dia miliki ternyata digunakan sibuk dengan fitnah, sibuk dengan isu-isu kila wakala, dan sibuk dengan ibadah kepada Allah Subhanallah. Endah. Ini yang diingatkan oleh para ulama-ulama, terutama di sini Syekh Al-Imam Habibullah Ta'ala wa Rahman. Sangat gamblang mefanya keterangannya beliau, tinggal diamalkan saja. Dan terakhir beliau membawakan argumentasi yang kedua. Dalil yang kedua untuk faedah di atas, sibuk ibadah selamat dari fitnah. Kalau yang pertama dari hadis Ma'qil bin Yasar, al-ibadah fil haraj kehidratin ilayya, ibadah tatkala fitnah itu pahalanya sama seperti hijrah kepada aku. Sekarang kita baca hadis yang kedua. Wa qala sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bersabda, badiru fil a'mali fidana, badiru, bersegeralah kalian, fil a'mal, dengan amalan-amalan saleh, fidana, mendahului fitnah-fitnah yang ada. Ini berlomba-lomba mendahului fitnah dengan amal, sebelum dalam fitnah sibukkan dengan amal. Fitnah muncul, lalui dia dengan amal-amal soleh. Beliau menggambarkan fitnah yang ada ini, kaqit'il lailil mudhlim, fitnah seperti serpihan serpihan malam yang gelap. Yusbihur rajulu mu'mina, seorang mukmin, seorang laki-laki pagi harinya mukmin. Wa yumsi kafira, sorenya telah kafir. Wa yumsi mu'mina, sorenya mukmin. Wa yusbihul kafira, tapi paginya telah kafir. Yabi'u dinahu bi'aradin minat dunia, dikarenakan dia yabi'u dinahu, menjual agamanya. Bi'aradin minat dunia, dengan materi, harta materi dunia. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu diriwayatkan oleh Muslim rahimahullahu taala. Hadis ini juga sangat jelas. Kalau hadis yang pertama tadi menjelaskan sebuah fadilah keutamaan, kali ini langsung perintah menggunakan fi'il amr, basiru bil a'mali kitanan, hendaklah kalian bergegas, bersegera beramal sebelum datangnya fitnah, fitnah yang mencekam seperti yang dibawakan dalam riwayat ini. Itu perintah al-mubadaratu bil a'mal, perintah bersegera, bergegas untuk beramal. Itu menunjukkan bahwa kalau hukum selamat dari fitnah, itu kuncinya ialah dengan amal dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahasa lainnya, orang-orang yang bersungguh-sungguh, bersegera, bergegas, beramal soleh, dijamin aman dan selamat dari fitnah-fitnah. Walaupun fitnahnya itu sangat dahsyat, seperti yang disebutkan dalam riwayat ini, fitnah seperti serpian, serpian malam yang gelap. Dikatakan demikian dikarenakan tidak banyak orang tahu. Layaknya malam hari yang sangat gelap pekat. Tidak ada yang bisa melihat karena gelap. Barangkali digambarkan lagi oleh Rasulullah SAW, pagi hari orang mukmin, sore hari kafir, sorenya dia mukmin, pagi hari kafir. Itu menggambarkan betapa dahsyatnya fitnah ketika itu. Betul-betul banyak jatuh korban, bukan korban fisik, banyak korban iman. Tadi kata beliau, jalan keluar untuk menyelamatkan diri dari fitnah yang mengerikan seperti itu ialah al-mubadaratu bil a'mal, basiru bil a'mali kitana. Apalagi fitnah yang di bawahnya itu, yang lebih ringan daripada itu, yang lebih enteng daripada itu, lebih mudah lagi untuk diselamatkan dan amal soleh yang dia kerjakan. Basiru bil a'mal, Rasul memerintahkan kita untuk banyak beramal. Dalam hadis ini tidak ada kata-kata basiru bil akhbari kitana, segera cari berita sebelum untuk fitnah. Tidak ada ya Pak. Yang ada apa? Basiru bil a'mal, disuruh untuk beramal, bukan tugas untuk cari tahu. Kita kan heboh. Masya Allah, gimana kabarnya? Oh, gimana khabarnya? Katanya gimana amalnya? Kan gitu ya? Gimana amalnya? Anak kita, bagaimana amalnya? Bagaimana ibadahnya? Bagaimana ketaatannya? Sudahkah anda beramal? Sudahkah anda beribadah? Sudahkah anda tingkatkan ketaatan anda kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Ketika mendengar sebuah kita, itu mestinya berapa? Baru bil akmal, bukan baru bil akbar. Allah musta'an. Kemudian dalam akhir riwayat ini, Rasulullah SAW menjelaskan sebab kenapa banyak orang jadi korban fitnah. Bukan korban fisik ya, korban agama, korban keimanan. Yang tadinya mukmin jadi kafir, yang tadinya apa namanya Muslim Sunni jadi Muslim Hijbi, yang tadinya dari Sunnah jadi dari Hijbiyah, yang tadinya Akhun Salafi jadi Akhun Hijbi, apa sebabnya? Belum mengatakan di sini. Jadi umrinahu fi aradin minat dunia, karena dia menjual agamanya dengan materi duniawi. Ternyata orang-orang itu diantara sebab orang jadi korban fitnah ialah tersibukkan dengan urusan dunia. Ya tidak ya. Tersibukkan dengan urusan dunia. Allahu Akbar. Dari sini bisa kita ambil kesimpulan ya. Korban fitnah ini semua ya, tentunya dengan takdir Allah ya kan ya. Dengan takdirnya Allah subhanahu wa ta'ala. Kata resepnya, korban fitnah itu ada dua macam. Yang pertama ialah orang-orang yang suka fitnah. Maksudnya suka fitnah? Orang yang suka fitnah, senang dengan yang namanya fitnah, kila wakal isu-isu fitnah. Apalagi sebelumnya memang ada yang ngajar pada orang ini pemahaman yang komplit, pemikiran yang komplit dan segala macamnya itu memiliki apa namanya rapot-rapot merah dalam cara prinsipnya itu. Ada fitnah paling gampang jadi korban. Ini jelas ya, memang orang tadi dulu. Ada lagi yang kedua, seseorang yang tidak mau tahu tentang masalah fitnah. Tahu ya. Tetapi di saat yang sama juga tidak tahu menahu tentang urusan ibadahnya, alias sibuk dengan urusan duniawi semata. Fitnah mau, saya nggak mau urusin fitnah. Fitnah itu membuat apa namanya dampak negatif. Masya Allah. Jadi anti kita ya, anti kita. Tahu tak? Dan tak lain dari juga kena. Nah, loh, Allah besar. Ibadah tak? Sekarang ini mau tak lain mau ibadah mau apa itu punya kita. Saya ingin lepas dari kita. Gimana mana? Mendidikkan saja. Mending sibuk dengan isu saja. Enak sudah. Tidak mikir fitnah. Nah gitu ya. Tidak pusing banyak fitnah ini, fitnah itu. Baru belajar pertama. Maka sesuatu fitnah lagi. Dan sekarang fitnah. Mending bisnis dapat duit. Nah, alasan pertamanya bisnis. Nah, intinya jauh dari fitnah. Ya Allah bisnis. Ya Allah usaha. Ya Allah dunia. Nah, pertama-tama dia bisnis, masih hubungan dengan teman-teman lamanya. Alhamdulillah saya kerasa baik, alhamdulillah insyaallah. Nah, lama-lama yang rutinnya setiap hari berhubungan sepekan sekali sekarang berhubungannya. Nah, molor lagi dua pekan sekali sekarang hubungannya. Molor lagi sebulan sekali koneknya dengan teman-teman yang lain. Lama-lama dua bulan sekali, tiga bulan sekali, setengah tahun sekali, tahun sekali. Pasti. Selain itu hilang, hilang kemana ini si pula? Dihubungi berkali-kali, nonaktif. Hatinya, tanya ada yang tahu? Oh, hati namanya. Kau si pula? Kau dia pula? Hajar takdir, kau buat? Hai, masya Allah, hai. Terus, sibuknya luar biasa. Di tempatnya aku, dia tak ada. Mau merasa tidak terlalu. Gimana tak ada sibuk yang dunianya? Allah Al-Musta'an. Itu di antara korban kita. Dia. Itu yang dikhati-khati sama Rasul. Ya dirum dinahu fi arab minat dunia. Sebenar lagi, orang semacam ini pada waktu itu, ketika dia jauh dari ilmu, jauh dari ibadah, jauh dari Alkitab Sunnah, jauh dari teman-teman baiknya yang mendorong dia untuk senantiasa beramal saleh, sibuk dengan dunia semata, tidak lama lagi setan akan mendekati dia, menyimpang dia dengan kubur dunia, cinta dunia, yang merekam jalan. Jadi yang dinahu di arah Allah Musa. Ketika berhasil dihubungi oleh temannya, teman lamanya, Masya Allah, si lama gak bersumpah dengan antum ini. Gimana kapan bisa ketemu sama antum? Aduh, gak tahu ya. Kayaknya sibuk banget, saya ini gak ada waktu ya. Gimana mau ketemu antum ini? Sebentar ya, susah. Gimana? So, lain waktu aja ya. Ya, pasti kan. Masya Allah. Ada kalau itu. Hilang. Karena terus dicari sama teman-temannya ini, akhirnya muncul kesinggalan, atau muncul rasa malu, atau muncul rasa pekiwu, muncul rasa tidak enak, terus lanjut kayak gini. Kalau itu nantinya dia pun hilang dari peredaran agama, tidak ada ilmu, tidak ada religi, tidak ada akidah, tidak ada sunnah, tidak ada yang ada cuma dunia. Hendak menjadi dinamu di alam minat dunia. Dan satu lagi masih terkait dengan tubuh dunia tadi. Dalam di antara korban-korban fitnah itu barakallahu fikum ialah orang-orang yang mengamalkan amalan akhirat dengan niatan-niatan duniawi. Orang yang mengamalkan amal akhirat tapi dengan niatan-niatan duniawi. Kalau boleh lebih mengkerucut, seseorang yang menyampaikan ilmunya, seseorang yang berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala tetapi dalam rangka untuk tujuan-tujuan duniawi, berarti tujukan kepada siapa ini? Ditujukan kepada para pengampu-pengampu dakwah, ditujukan kepada orang-orang yang terjun dalam amar ma'ruf nahi munkar, yang terjun dalam dunia dakwah ilallah, yang semestinya dia niatkan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala untuk berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Ternyata yang dia kejar itu ialah dunia, dakwah untuk cari dunia, mengajarkan ilmu untuk mencari dunia. Hati-hati, ini bahaya. Karena itu niatnya. Kalau dia mendapatkan apa yang dia cari, yang dia dapatkan, tenang dia akan istiqomah insya Allah di atas alhamdulillah. Tapi tiba gilirannya para kafirun ketika tidak mendapatkan apa yang dia inginkan. Dakwah ini bukan nyata loh ya, sekedar ilustrasi. Jangan bicara nyata loh ya, tak contohkan aja. Dakwah di Surabaya, jangan begitu. Ini orangnya lagi nyari dunia. Dakwah di Surabaya, tidak dapat dunia di sini. Kere Surabaya ini, mana ya? Kesak Surabaya ini. Masuk ustadznya kok nggak diopen? Tak kabar ya kan ya? Masa ustaz gak diopeni, gak diurus, gak dibereskan. Masa ustaz kemudian disuruh sibuk sana, sibuk sini, urus sana, urus sini, untuk urus duniawiannya dia sendiri, untuk ngurus anaknya, ngurus istrinya, dia keduanya, dan segala macamnya. Ini mesti luru, ada kabar itu. Karena dia tidak memiliki apa-apa yang dia inginkan tadi, akhirnya dia mau tidak mau ya harus mencari sosok yang lain, sebatannya ya. Menjadi sosok yang lain dalam rangka untuk apa ini? Untuk apa ini? Untuk mendapatkan dunia yang dia para waktu itu. Karena dia orang yang punya ini. Terus ya. Karena terus insya Allah dia. Allah dia jadi kaya. Bahkan di kalangan para ikhwan-ikhwan Surabaya ini gak payu. Loh memang ikhwan-ikhwan satu ini gak ngerti sate. Usaha sholat, terus apa namanya ngurus makanannya sendiri, ngasih makan istri sendiri, ngasih makan anak sendiri, nulis buku nggak ada beli. Coba-coba dia pasarkan dari di kalangan hizbiyyin, coba-coba dia pasarkan di kalangan apa namanya orang-orang yang menyimpang. Loh kok lari? Kutanya, lho kok laris? Enak nengkin. Terus awalnya apa? Dunia. Saya kan semata-mata mengamalkan duniawi saja. Jadi saya mengatakan perusahaan saya itu pada apa namanya isi. Karena buku saya ini adalah buku-buku khusus yang diajarkan di lembaga-lembaga pendidikan, dimasukkan ke lembaga pendidikan Salafiyin, kalau nggak saya mau beli data kiri-kiri, dimasukkan kepada lembaga pendidikannya isi. Laris-laris. Cetakan satu masuk terbit, cetakan dua, cetakan tiga, cetakan empat, cetakan lima. Ini baru dakwah. Kemarin sengsara. Ini baru dakwah. Zin ini yang melarikan kaya manusia ini baru apa itu? Begitu datang lagi Pak Ustaz tadi itu kesana menawarkan bukunya. Kita lari Ustaz, kalau cuma bukunya atau serangan atau kalau boleh kami mengajukan penawaran apa ya? Ya, gimana kalau Ustaz yang mengajar di tempat kamu? Ini kan bukunya Ustaz, kan karya tulisnya Ustaz. Ya, kalau sekedar bukunya toh yang mewaris di pondok kami, di lembaga kami, tapi pengajarannya kan harus sesuai dengan yang diinginkan sama Ustaz. Gimana kalau untuk kami jadwalkan di lembaga kami untuk mengajarkan bukunya Ustaz? Kami dengar-dengar istrinya Ustaz juga pandai. Sebab kami kan sudah mendidikkan anak-anak. Gimana kalau kami tawarkan istrinya Ustaz mengajar di tempatnya kami, mengajar anak-anak kami di lembaga tahfidz kami, di lembaga hafal kami. Tenang Ustaz, di sini Masya Allah. Nah, umumnya di sini para pengajar-pengajar itu mukafaahnya satu bulan itu paling ini 1,5 Ustaz. Kalau Ustaz itu, kalau yang sekelas antum ini ya tidak mungkin 1,5 Ustaz. Kita kan menghargai ilmu, menghargai ahli ilmu. Berapa? Ya pada tidak untuk pertama ya 3 lah. 3 Kusuri 1,5 Kalau di 4,5 tak ulat kenai. Ya sudah. Ngajar ke tempatnya. Ngajar, istrinya ngajar ke tempatnya dia. Dia terus jalan edisi 1, 2, sedangkan pertama. Ya Allah, ngajar. Banyak-banyaknya sih. Ustaz ini kok malah ngajar ya Morotok. Kok gak ngajar di tempatnya kita ini? Nah, ini gak biasa hati. Ada yang masuk ke sana menyalikan apa namanya masukan masukannya Pak Ustaz. Kok ngajarnya di tempat izin Pak Ustaz? Emang kenapa? Kayaknya kayak gitu ya. Emangnya kenapa? Ya kan dapat izin. Masa aku sebagai seorang sosok dari sunni, dari salafi. Kenapa orang aku salah dihikian kondisinya? Kau ada orang aku salah dihikian. Kok enggak tempatnya kan? Nah iya, tempatnya aku sendiri. Gimana mau cakap tempatnya aku? Ya ini tempatnya mereka seluruh. Tapi saya yang salah itu ngomong kayak gitu. Gimana? Nanti kan diketahui oleh para sosok yang lainnya. Saya siap ditinggalkan sama kalian semuanya. Enggak ada masalah. Karena itu bahasa ini sudah masuk pada syubhat ittiba'ul hawa. Awalnya apa tadi? Dunia yadiru dinahu fi ardhi. Ini ilustrasi seni-seni kenyataan. Jadi saya gugur redaksinya supaya tidak mampet gitunya gitu. Yang tahu lah, yang tidak tahu tidak tahu. Itu ada kenyataannya, walaupun bukan di Surabaya. Tentunya seorang ustaz yang dikenal dulu sebagai seorang dai ilallah Masya Allah, ketika dia menyampaikan ilmunya dulu dengan penuh keikhlasan, dengan penuh ketulusan, luar biasa. Orang sangat suka dengan dia. Bukan di Surabaya. Tapi saya bawakan sudut Surabaya. Saya antum fokusnya ke Surabaya. Siapa dia? Bukan di Surabaya. Barakallahu fiikum. Tapi dikarenakan urusan duniawi, barakallahu fiikum. Dengan contoh sedikit gubahan yang saya bawakan tadi, termakan biasa oleh Yang menasihati tidak sebarang orang. Dinasihati oleh seseorang yang dikatakan apa namanya alim, dikatakan orang yang punya ilmu, dikatakan sebagai gurunya para ulama dan semisalnya orang besar yang menasihati. Jadi kubis. Tinggalan. Saya siap ditinggalkan dengan kalian. Masalah. La haula wala quwwata illa billah. Jadi utinahu fi aradu minas dunya. Dunia pertama. Yang kedua, ittiba'ul hawa. Mengikuti hawa nafsu, kena syubhat, melenceng dari jalan yang benar. Masuk ke dalam kubah fitnah yang menyimpang. Allah Subhanahu. Ini yang disebutkan dalam ayat Al-Qur'an. Dalam surah Al-A'raf. Allah Subhanahu wa taala berfirman menceritakan tentang seseorang yang berjigar keadaannya. Menyimpang dikarenakan dunia dan ittiba'ul hawa. Allah mengatakan dalam firman-Nya di Al-A'raf ayat yang ke-175 dan setelahnya. Allah menjelaskan waslu 'alaihim naba' alladhi atainahu ayatina fansalakha minha. فأذعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث إلى آخر آية. يعني كتبنا الله وهي رسول وهي نبي صلى الله عليه وسلم بعثكم kepada mereka berita tentang seseorang yang telah kami berikan kepadanya ayat-ayat kami. Artinya orang ngerti ayat, ngerti Quran, ngerti hadis, alim. Fansalakha minha. Ternyata dia lepaskan, dia lepas keluar daripadanya. Fa'atba'ahu syaitan. Maka dia pun diikut dari setan. Padahal dalam hal ini dia pun menyimpang. Walaupun ada rupanya tidak kata Allah. Kalau tadi kami menghendaki akan kami angkat martabat dia dengan ayat-ayat kami tadi. Tetapi ini sebabnya. Tetapi kata Allah. Walakinnahu akhlada ila al-ardi wa tabaa'a hawa. Tetapi dia itu telah menghujam dalam roh bumi. Maknanya terjadi di penyakit cinta dia. Wa tabaa'a hawa mengikuti hawa nafsu. Ingat dunia dulu. Baru kemudian ittiba'ul hawa, syubhat yang kedua kalinya. Bahasa kita syahwat duniawiyah dulu, baru kemudian karena syubhat yang menyimpang. Dunia baru ittiba'ul hawa. Allah mengatakan maka permisalannya orang ini seperti anjing. Kamu gendong melet, kamu biarkan melet. Sama aja, lidah yang menjulur. Makanya kata para ulama, kamu nasihati ataukah tidak, kamu tegur ataukah tidak, tidak akan berbunyi dari keadaan dia. Persis kayak ini. Dalam semua keadaan dia melet. Kamu gendong, kamu biarkan, kamu tuntun, kamu pendang, kamu lempari, itu mesti melet terus. Nah gitu ya. Dan subhanallah diumpamakan dari anjing, hewan yang paling rendah, hewan yang paling hina di muka bumi. Sebab penyimpangannya apa ya Pak? Walakinnahu akhlada ilal ardi. Kemudian yang kedua, wattaba'a hawa. Yang pertama hujan korupun dunia dulu. Setelah dunia baru terjerat ittiba'ul hawa, mengikuti hawa nafsu, terkena syubhat-syubhat yang ada. Ya Ustaz, haulai hizbiyun. Ah, siapa bilang tidak nampak di sisi saya istiah mereka. Dari mana istiah mereka? Saya tahu, saya tahu, saya tahu, saya tahu, saya tahu. Siapa bilang? saya cek sendiri baik-baik saja. Orang ini soleh-soleh saja. Tidak ada penyimpangan-penyimpangan yang ada. Cara apa nih? Kenapa? Matanya terbalik. Cara pandangnya terbalik. Pemahamannya terbalik. Perkara yang mungkar dikatakan hak. Perkara yang hak dikatakan mungkar. Tak sudah menyimpang. Pada dan melalui. Allahul Musta'an. Terjadi. Dan bukan orang awam yang kena. Bukan orang awam. Terjadi. Bukan orang yang baru ngaji yang kena. Terjadi. Bukan ikhwan-ikhwan yang hanya taklim yang salah pengawasan yang kena. Terjadi. Yang kena itu kalangan Rasulullah. Yang kena kalangan para ustaz. Yang kena kalangan orang-orang yang punya ini. Dikarenakan terkena penyakit dunia, cinta dunia dulu, baru kemudian terjerat yang namanya penyimpangan-penyimpangan pemahaman. Maka upaya yang menyelamatkan dari itu semuanya pada firman Allah SWT ialah al-ibadah, al-iqbal, al-ibadah, fokus ibadah kepada Allah pada kondisi dan masa-masa fitnah seperti ini dengan segenap makna ibadah yang tadi terangkan kamu alus. Yang terpenting belajar ilmu. Sibuk taklim, semakin banyak fitnah, semakin semangat belajar. Alkitab, Sunnah dan pemahaman salaf ummah. Semakin banyak fitnah, semakin sulit untuk mengamalkan ilmu amal soleh. Semakin banyak fitnah, semakin dekat kepada Allah. Semestinya. Bukan semakin banyak fitnah, semakin sulit ibadah di depan internet. Begitu. Ya, semakin banyak fitnah, semakin sulit mengurusi HP. Tantangan. Terus begitu. Jadi demikian ya. Kita bersyukur dengan kita kepada Allah, sibuk dengan amalan soleh. Ingat baik-baik nasihat yang dibawakan oleh Muhammad itu. Kalau akbal al-muslimu ala ibadah, kama arat Allah, lam yabqa ma'ahu waktu li dhaya'i ma'al kitabi wal liraqi wal jikal. Kalau para muslim fokus sibuk dengan ibadah, sebagaimana yang kita lagi, Allah SWT tidak punya waktu sisa untuk hikmah, untuk gemar, dan segala macam. Fokus dengan ibadah. Karena kita tidak mengatakan berarti kita itu harus buka hikmah. Tidak. Bukan berarti buka hikmah. Tidak. Hikmah tetap harus kita ketahui bagaimana hakikatnya. Tapi itu manusia. Yang penting itu adalah benteng kita lebih dahulu diri kamu dengan ibadah kepada Allah. Terang semakin giat ibadah kepada Allah, fokus mendekatkan diri kepada Allah. Terang setelah kamu terbenteng, kamu bisa mengorek informasi, mencari informasi tentang amal fitnah yang terjadi, bukan langsung kamu tampil diri. Jadi minta informasi dari orang-orang yang terpercaya yang punya ilmu yang bisa memberikan informasi hikmah kepada kamu sekaligus solusinya. Sekaligus solusinya. Kalau bahasanya para ulama zaman dahulu ya, Pak, berkata hikmah yang besar pada waktu itu. Dan kitab-kitab para ulama yang mengulas masalah hikmah itu. Sedangnya, kalau para ulama sudah membicarakan hikmah dan sudah membantah ahli fitnah tadi, baca keterangan para ulama yang membantah fitnah tadi. Dengar ini, itu caranya. Bukan kemudian antum dengan sok gaya. Saya ini tak, tak mungkin membahas fitnah dari sisi saya. Apa sisi namanya memalui. Nah terus saya harus membuka semua file-file yang ada, dan saya harus mengkaji sendiri apa yang terjadi dari fitnah yang ada dari sisi yang ada. Tidak mungkin saya dari ini saja, sebelah juga harus begitu tuh. Harus saya ini dapat saya kasih, saya telaah, harus saya simpulkan. Masya Allah, ini kau tenang sampean ngaji dia tahu. Jadi sudah ngaji dia tahu sampean. 3 tahun saja. Sepekan berapa kali? Bisa sekali. Nah, sore kebocoran. Allah tak. Sepekan cuma 3 tahun. Tengok. Sudah hafal berapa kitab? Sudah punya ilmu dasar apa? Sudah menguasai dasar-dasar bahasa Arab? Sudah menguasai dasar-dasar akidah sunnah? Sudah menguasai dasar-dasar ilmu-ilmu yang lainnya? Menguasai apa? Ya enggak usah, ya kan. Tapi kan kalau sekarang ini pada sihiran senior, ikhlas senior. Loh, ikhlas sedikit, ikhlas sudah waktu talib juga. Sejarah kamu sudah 3 tahun, yang lain baru setahun. Kayaknya enggak? Lumayan, usah. Bukan itu yang dibahas. Yang dibahas sekarang itu ialah kamu dengan sok gayanya, dengan sok jadi pahlawan, ingin mengulas semua tadi, fitnah kamu ulas dengan sendirinya, dari jalur A, jalur B, kamu perhatikan, kamu kaji, kamu olah, kamu simpulkan, siapa kamu? Siapa kamu? Bukan bagian kamu seperti itu ya. Itu bagiannya para ulama. Itu bagiannya orang-orang alim yang betul-betul mengerti tentang dasar ilmu agama ini dan tahu kadar fitnah itu, tahu solusinya. Bagian kamu enteng sesungguhnya. Baca saja keterangan para ulama, selesai. Baca saja bagaimana bantahan-bantahan para ulama mengatakan fitnah itu selesai. Itu bagiannya mereka. Itu tempat rujukan umat ketika fitnah. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Itu jelas. Selamat kepada Nabi Isa. Ini pengalaman sudah ya Pak. Nah dari beberapa orang yang jadi korban fitnah ini, di antara dia jadi korban fitnah yang tadi itu sok gaya, sok pinter mengulang sendiri. Ya subhanallah, rujukannya itu internet. Apa dia pokok-pokok nanti anak dari tadi menyudutkan yang ahli internet juga. Nah, pada waktu ada orangnya nggak di sini, nggak di sini orangnya, saya tahu orangnya, saya nggak di sini orangnya. Ada kembali mengulang sendiri, sumbernya internet, nggak tahu ini siapa, ini siapa, latar belakang yang apa kayak apa, yang si kayak apa. Yang jelas ini lagi ibarat dua situs yang lagi ramai itu. Ramai banget ini. Kayaknya lagi seru tujuannya ini ya. Nah, cobalah jadi apa namanya fashion gitu ya. Kan saya tak tampil di ring tadi itu kira-kira anu enggak. Seru juga rupanya. Ini gini. Ini gini. Terus suka ya ini. Tapi ini terus suka ya ini. Terus gimana? Pasti ternyata lebih banyak apa namanya membaca dari yang sebelah, kurang membaca dari sebelah yang lainnya. Abu CC pada waktu anak dia itu keluar saya tempat ketika dikasih tahu ya si terkena kasusnya itu begini. Tapi sih. Tapi gini. Antum dapat dari mana? Internet kan? Ya. Yang ngomong ini loh, yang langsung menyaksikan kejadiannya. Yang ngomong ini loh, yang tahu langsung bagaimana kasusnya. Yang ngomong sama kamu sekarang ini loh, yang tahu bagaimana peristiwanya. Diluruskan, dibetulkan, yang benar, ngeyel. Amin. Tapi, internet. Apa-apa, menyimak. Baik. Ingat bukan orang awam, bukan orang yang baru kemarin ngaji, tapi orang yang sudah dimasukkan dalam jajaran orang-orang yang sudah mendakwakan ini di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah masyarakat. Kan mungkin banyak para keluarga itu astag penyimpangannya. Ringkas pembahasan intinya yang mungkin Allah yang diinginkan oleh Allah di sini. Dikarenakan sekarang ini adalah masa-masa fitnah, tolong sibuk ibadah, jangan sibuk dengan fitnah. Sibukkan isi waktu Anda, habiskan waktu Anda dengan ibadah tepat-tepat dengan segenap para ibadah. Belajar ini, tawaful ini, takdir terus ini. Amal soleh, baca sholat, puasa, haji, umrah, zakat, dan selamat ini, baca waktu Anda, ketika kepada Allah, terus menjadi. yang itu yang ikhlas, yang tawak, yang sabar, yang warak, selamat dunia itu sedikit. InsyaAllah aku akan selamat dari berbagai macam fitnah yang ada, apapun itu fitnahnya, dari fitnah yang dilaksanakan kaum Najdi, atau fitnah yang dimunculkan kaum Najdi, atau fitnah yang dimunculkan Najdi, atau fitnah yang terjadi di kalangan orang-orang internal baik. Melaksanakan semua dari kata-kata itu dengan beribadah kepada Allah Subhanahu Wataala. Ini bofit yang pertama, kaidah yang pertama. Sebelum saya masuk pada kaidah yang kedua, ada yang mau tanyakan? Kafir? Iya. Kafir? Kafir. Nah muslim. Iya. Secara baik-baik. Pagi mukmin sorenya kafir. Betul-betul kafir. Artinya murka pada samanya. Jadi bukan kufur nikmat, bukan. Tapi betul-betul kufur kepada Allah, kafir. Menggambarkan betapa dahsyatnya nikmat ketika itu. Cepat sekali orang kafir, cepat sekali hatinya terbalik. Hitungan jam, pagi momen sore kafir, sore momen pagi kafir. Mereka diselamatkan. Upaya penyelamatannya ialah ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada lagi yang lain? Jangan malu-malu. Pertanyaannya gimana Ustaz terkait dengan orang-orang yang baru kenal dakwah? Pas baru kenal dakwah kok dakwahnya taklidnya melenceng-lenceng begitu. Para kalau gitu dia mau diingatkan apa caranya, enggak diingatkan Ustaz dewe. Para kalau gitu. Itu kembali pada teknis penyampaian saja. Kewajiban untuk mengingatkan jelas. Kewajiban untuk menasihati juga sangat jelas. Hadir nasihat kepada Rasul, agama agar nasihat. Di antaranya nasihat Rasul kaum sini. Yang penting adalah teknis penyampaian nasihat. Paham ya? Untuk orang-orang yang baru taklim, karena kena azab Allah, beda dengan orang yang lama taklim. Apa yang menggunakan istilahnya itu? Lain ikhwan senior dengan ikhwan junior. Akhirnya antum lagi. Kalau ikhwan senior itu langsung aja takgilah lagi. Sama apa? Senior. Suka ikhwan. Kalau ikhwan yang junior, katanya antum ini ya, yang baru kemarin tadi, maka caranya harus jelas. Cara yang paling sulit untuk menarik perhatian orang-orang sebelumnya itu kembali pada antum pribadi. Orang-orang yang baru itu lebih banyak memandang dengan mata sebelum memandang dengan ilmu. Apa yang maksud? Apa coba? Tahu sih dengan baik. Apa baru begini? Jadi orang yang baru awal mula mencari ilmu, mencari al-haq. Nah gitu ya. Baru semangat-semangatnya belajar. Itu kali pertama memasang dengan mata tadi sebelum dengan ilmunya. Artinya apa? Dia kali pertama menyaksikan penampilan. Kali pertama memandang antum sedap, nyenengke orang. menyenangkan, akhlak yang bagus, akhlak yang mulia, perkataannya halus, lembut, perilakunya sudah baik, dan segala macam, masya Allah. Langsung sifat sebelum dengan ilmu. Orang-orang semacam ini barakallahu lebih banyak di taklif itu pada syar'inya, lebih banyak di taklif dilembutkan hatinya daripada disikapi dengan keras, bahasanya hajur gitu kan. Paham ya? Bukan berarti kita harus tersun tengah-tengah dia, tidak. Tetap kita kembali sebagaimana jalur yang kita tuju alal haq. Tapi upaya untuk menyelamatkan dia dari perkara yang menyimpang harus dengan cara dakwah dengan hal, dakwah dengan akhlaknya kamu, dakwah dengan perang yang kamu yang mulia, dakwah dengan contoh kamu, uswah hasanah kamu. Begitu dia simpati kepada kamu, senang sama kamu, dekat sama kamu, baru kamu telah lagi masukkan. Tapi dari perkara itu harus mati. Bukan taklid, tapi sudah di dan sekarang ilmu diambil. Karena sedikit orang-orang yang ya, bukan semua saya. Ya, harus sama aku kenalkan. Sehingga itu, tatkala kamu mengenalkan orang kepada ustaz tertentu yang kamu katakan sebagai ustaz jalahi, wa'adun jalahiin, sehingga perlu pemilah yang terkatakan. Tidak semua ustaz yang kamu kenalkan. Karena kita memiliki karakter yang berbeda-beda. Ada yang kaku, ada yang dingin. Nah gitu ya, ada yang membawanya keras, ada yang membawanya halus. Itu kan macam-macam. Terus gitu ya katanya ya. Ketika kita membawa orang halus, susah bagi kita untuk membawanya kepada sebagian besar kita yang karakter itu memang keras. Atau pas kebetulan taklimnya masalah fitnah. Itu kurang pas. Yuk, ingat sama saya. Leh. Karena forumnya khusus taklim kajian fitnah di bawah yang baru ini. Wah, oh, pecah kepala. Kiri dia. Merinding dia. Sudah. Akhirnya apa? Terus saya bilang, apa ya? Saya tidak bisa taklim kemana seperti itu. Kalau perasaan itu, saya pecah balik berkali-kali lebih sakit saya, jantung dari saya. Sekarang macamnya. Tidak cocok. Niatnya kamu baik, tapi kurang. Tapi kalau dulu pada sekalian yang menyerahkan pada badan yang takut, yang lembut, yang halus, yang bisa menarik simak dan segala macam itu dia senang, paham, dipindahkan pada saat itu khusus terkait dengan beberapa faktor yang kemudian penting. Ini dia kembali kepada teknis, bukan berarti antum terjun ke mereka tidak, dari antum mensiasati bagaimana kalian orang tidak antum tarik pelan-pelan dengan jalan takut dari tempat-tempat yang menyimpang. Itu yang baru-baru, taklim. Nek senior-senior, misalkan Pak Muhammad ini, langsung tegurah. Muhammad, ada apa tuh kok kemarin datang ke taklimnya Ustaz Fulannya Hizbi? Langsung aja. Iya. Tuh Muhammad. Tidak, Pak Ustaz. Tadi-tadi, semua orang menyaksikan ada kesana kok. Ya, cuman nawarkan makhluk aja. Ya, ya kan kita tegur. Ya, makhluk ya makhluk Pak. Cuman prinsip dia prinsip. Kasih makhluk kan sekali. Tapi ngomong lebih enak gitu. Kenapa? Senior. Ya, Ivan, senior. Kalau yang tadi masih pemula, itu lebih halus. Caranya lebih cantik main. Gimana maksudnya? Nah, langsung ter gitu ngerti di ngerti wah itu satu sisi laporan oke lah ya gimana bukan karena kita benci kepada beliaunya tapi sangat cintanya kita kepada beliau tidak pengin beliau tercakup pada penyimpangan yang ada hanya karena sepotong gitu ya sebagaimana yang terangkan tadi menyimpang dikarenakan satu eksemplar karya tulis ini buku saya dibeli iya Ustaz dibeli adanya ujian-ujiannya menyimpang itu nyata jadi bukan surat itu nyata ada yang bukan surat para tulis jangan paksa saya untuk menyebutkan namanya para tulis ada lagi yang lain? Gimana? Kalau dia sudah pandai membantah, itu artinya bukan orang baru. Betul mas? Orang baru itu masih polos, tidak ngerti. Dia masih mencari-cari siapa, paling sama siapa, itu orang baru. Maksudnya itu bantai. Jadi dia sudah meresapi dan menjiwai taklimnya orang tersebut dan merasa ngampet dengan itu. Ada lawat. Bagaimana yang sering saya katakan sama Antun? Memang menghadapi orang seperti itu, Antun harus main cantik. Jangan tunjukkan kekerasan kepada mereka. Tunjukkan sikap yang halus kepada mereka. Nah, di saat yang sama mereka menunjukkan sikap yang kaku dan keras kepada Antun. Bukan berarti Antun ikut dengan mereka, terlibat dengan mereka. Tidak. Tapi tunjukkan bahwasanya ilmu yang kamu pelajari, dakwah yang kamu sebarkan adalah dakwah yang rahmat, dakwah yang bagus, dakwah yang penuh dengan hikmah, dakwah yang penuh dengan hijab, arif, keakhlak, dan segala macam. Tapi dengan prinsip yang kuat. Teguh, serius, teguh, kukuh. Sakit, barakallah itu. Nah. Gimana tuh? Sebenarnya karena apa? Nyukur-nyukurin atau karena tidak punya kemampuan? Iya. Prinsipnya kembali pada ayat Al-Qur'an, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah mengatakan dalam ayat yang lain lagi, bertakwalah, matilah, bertakwa semua. Maka kita usahakan semua mampu kita bagaimana caranya untuk orang-orangnya memberitahu perkhidmat, mendakwai kiriman jalan sebaik-baiknya. Bisa dengan kita langsung yang menyampaikan, atau kita menggunakan orang lain yang menyampaikan. Karena kita langsung kalau kartunya kalau kita yang ngomong sama dia langsung ngamuk berani, mesti langsung marah-marah ngamuk-ngamuk kalau kau menerima. Oh iya, benar katakan orang lain. Orang ini takutnya sama siapa? Luluhnya sama siapa? Kaunya sama siapa? Oh sama si Fulan. Oh si Fulan. Hah? Atau dengan cara aku punya kita mampu. Kalau ternyata setelah maksimal upaya itu tidak ada perubahan itu. Nggak, jangan putus. Mau apa lagi? Kita nggak dikasih kepada musuh orang lain. Saya dari kepada musik dan menyelamatkan diri kita berhenti, saya berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan nasihat dan jelasan kepada orang lain. Hidayah, ya Allah. Tauhid, ya Allah. Tuhan kita yang terus taufik dan hidayahnya mereka semua. Kita yang menjelaskan, kita yang memberikan bimbingan, kita yang menyampaikan, selebihnya Allah Taala yang memberikan taufik kepada mereka. Tapi kalau kita membicarakan karena nyukur-nyukurin, ya itu tidak, ya tidak. Apa? Ya, hezki. Ya, apa? Tidak beres ini sih, emang. Mana rahmatnya kamu kepada alam raya ini? Mana amar Allah yang menyembuhkan kamu? Mana jatuhnya kamu? Mana upaya kamu menyelamatkan kaum muslimin dari penyimpangan-penyimpangan mereka? Malah senang melakukan gas dengan hizbinya orang itu. Apokon hizbi, apokon tadi, apokon kapok dari tak sabar tak pelik, kapan kalau ini Allah Azza tidak dari semua. Jelas tidak semua. Coba ya, dengan Faizah, dari kami semua pun akan tinggal usaha, mereka mampu kita pada maksimal kita. Mau. Nah, saya tahu itu tadi yang mana. Kita menyaksikan ikhwan kita itu sedang kita berjuang dengan sekuat tenaga yang kita bisa selamatkan dia sampai tersungkur dan kalau dia apa namanya tersungkur ke jurang tadi entah kamu rayu, entah kamu gimana caranya, kamu tutup tangannya, kamu tarik dia dan segala macam. Sudah sekian macam bicara dia mengatakan, jangan urusi aku, tinggalkan aku, biar aku jemput urusan. Oh jangan, jangan, jangan, jangan, kok perlu gitu. Nah tangan kamu dipukul sama dia, segala macam, sampai hanya kamu. Akhirnya lepas. Gimana? Lengi. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sekiranya. Jadi kita melepaskan dia jatuh dalam penyimpangan itu dengan jiwa yang sabar. Allahumma sabar penyimpangan. Bukan, kapan kapan? Kan ada ya orang sekarang ini kisah seperti itu. Ada mengapa? Banyak orang sekarang ini. Terus tiga kali senang sekali kalau jerokokan orang pada penyimpangan. Kapan kapan? Siapa kapan? Kapan kapan? Dari MK pergi, dari suruh dia. Senangnya seperti itu. Itu bukan misi dakwah para manusia pemusnah. Misi mereka menyelamatkan umat manusia penyimpangan yang ada kepada jalan yang lurus. Menyelamatkan mereka dari kesyirikan kepada tauhidan, kekufuran kepada keimanan, bila antara sunnah maksiat kepada kita. Kalau lepas, tersangka dilepaskan. Sudah tidak ada lagi cara untuk menyelamatkan mereka dari itu semuanya. Maka prinsip dakwah salafiyah ialah hubbul hidayah linnas, mencintai hidayah itu diterima oleh banyak orang. Bukan ikhrajun nas minal hidayah, bukan mengeluarkan orang dari hidayah. Nama Pak, nama Pak. Kalau seperti gimana? Kesimpulan tersebut meyakini bahwa dakwah kita yang benar. Tapi dia juga tidak ini kalau dia masuk ke dakwah yang lain itu orang lain atau kita menjadi yakin dakwah yang benar. Tapi kalau tapi dia masih ya masih datang ke tempat-tempat yang lain karena satu dulu basicnya dia sana sekarang dia senang lagi gitu ya. Atau iya masih banyak kawan lama di sana gitu ya, jadi sering ke sana gitu ya. Oh gitu ya. Itu dia tadi itu berarti belum mantap, belum sempurna apa namanya keyakinan dia dengan haknya dakwah secara dunia ini. Yang itu dikuatkan hatinya, Pak. Dikuatkan hatinya dan dimantapkan supaya dia betul-betul total gitu untuk mengamalkan dan mengikuti dakwah yang dunia ini. Tapi terkadang itu belum terjadi. Sebabnya itu bukan karena apa-apa. Kadang terjadi tadi sebabnya itu karena individu. Kalau si orang itu basicnya seperti itulah dulunya. Kenal ilmu yang mulia ini, Alkitab dan Allah Subhanahu wa taala. Mantap, enak, yakin. Oh, ini enak. Tapi akhirnya kembali kepada hakikat semula. Itu karena individu. Paham? Individu, mu'amalah dengan seseorang. Kalau masih bikin balik lu. Ketemunya pas saatnya, misalkan ada sebagian ustaz kita yang kurang hikmah dalam dakwahnya. Arogan dalam dakwahnya. Patah lagi hatinya. Atau dia kemudian terpukul dengan kondisi yang sangat mengkhawatirkan, terjadinya pertemuan yang sangat mengerikan, pertengkaran yang sangat mengerikan antar para ikhwan, antar para dai, antar para ustaz individu. Terpukul lagi, kok jadi kayak gini rupanya ya, kecewa. Akhirnya kembali kepada hakikat. Hatinya mengatakan dakwah ini hak pun, tapi hatinya itu tapi ikhwannya kayak gini. Mu'amalahnya enggak beda. Islamnya kayak gitu. Akhlaknya enggak selaku. Satunya lagi, dia kayak gini lagi. Enggak beres lagi. Ini sehingga dia kurang serak untuk menerima dakwah secara sepenuh hati dengan total dikarenakan banyak penghalang. Kalau demikian kasusnya walaupun maka dikuatkan hati, terangkan, bedakan antara prinsip dengan ini, bedakan antara manhaj dengan ini. Yang namanya manhaj itu hak, dakwah salafiyah hakun alkitab wa sunnah itu wahyu. Namanya hak. Tapi jangan mengkaitkan al-haq itu dengan perilaku individu-individunya. Itu manusia biasa yang pasti salah, yang pasti hilang, yang pasti banyak keliruannya. Dikuatkan dengan prinsipnya seperti ini. Ya, kembali kepada awal. Teknis di dalam menyampaikan sesuatu kepada orang. Teknis secara kelak. La haula wala quwwata illa billah. Ada kalanya talis, lalu ada kalanya sedikit. Kalanya tegas begitu, ada kalanya sedikit busuk-busuk, kasar begitu. Sesuai dengan kondisinya masing-masing, sesuai dengan keadaannya masing-masing dan orangnya masing-masing dan kadar penyimpangannya. Allahumma, maka jangan jadikan karena Allah jangan sampai kita ingin menjadi sebab larinya umat manusia dari dakwah yang mulia ini karena kelakuan kita. Saya kalau masalah intern yang ada pada dakwah itu disium dan diketahui semuanya. Betul? Siapa yang harus percaya? Itu percaya. Semua orang tahu, semua pihak tahu. Padahal itu masalah intern, bukan masalah luar yang dia. Ngerti betul, dengan detail-detailnya, rinci-rincinya perkara yang itu konsumsi kalangan berbeda. Itu disampaikan oleh saudara saya. Tatkala kita umroh. Ketika kita haji kemarin, kemarin para wanita di Madinah bertemu dengan sekretaris syekh, membicarakan kalangan khusus masalah kita memberi haji kalangan berbatas. Syekh ini menyampaikan kepada kita ketika kita datang ke Indonesia sampai tertekun dia. Ketika dia berjumpa dengan seorang yang pernah keluarga di sana, tapi dari pihak mereka, link mereka itu subhanallah, dia dengan rinci, dengan detail membeberkan, menjabarkan di depan syekh satu ini semua yang terjadi dari mulai A, B, C, D, E sampai Z, lebih dari Z. Artinya dia mengetahui sesuatu yang tidak diketahui oleh para masyarakat. Luar biasa. Itu kenapa ya? Di atas manusia individu, tindak tanduk, tindak laku ini itu tidak bertanggung jawab dalam dakwah yang mulia ini, yang akibat orang itu menjadi tertahan untuk masuk, mempelajari, menerima ilmu yang mulia ini, dakwah yang hak ini, dikarenakan perilaku ini. Biar-biarnya jangan sampai menjadi penyakit. Ada lemah, intinya sibukkan dengan ibadah. Sibukkan dengan ibadah para pelaku pun dengan beragama ibadah yang disebutkan tadi oleh Malik. Alhamdulillah Taala wa Muhammad sudah jam 6 kurang 5 menit belum Malik. Oh belum, masya Allah. Awet kan? Hey, cukup atau ada lagi ada yang mau tanya? Apakah kita harus mentahdir dia? apalagi kita harus mentah dia memperingatkan umat dari situ. Langsung jemput nama. Eh? Pakai kan? Kalau kayak tadi ya gak ada masalah. Langsung nama. Sudah gitu. Gitu ya. Yang ini waktu-waktu. Antum harus perhatikan baik-baik. Bedakan antara iqa'ul tahdzir atau iqa'ul hajr dan ad-da'watu ila tahdzir wal hajr. Ojo ngelamun, jalan baik-baik. Ilmu hanya ada kajian fitnah. Salah, kajian tentang fitnah. Salah malah ya. Bedakan antara iqa'ul hajr. Iqa'ul hajr itu ialah mewujudkan amalan tahdzir, mewujudkan amalan pemboikotan kepada orang yang menyimpang. Itu pribadinya kamu. Memboikot orang itu kadang dengan tangan, perbuatan, kadang dengan lisan, kadang dengan hati, itu minimal. Sebagaimana ingkar munkar, kadang dengan tangan, perbuatan, kadang dengan lisan, kadang dengan hati. Kamu secara pribadi, mentahdir dia, menghajur dia, memboikot dia, ya, itu syariat. Dan mungkin gugur sepanjang yang mengetahui yang masa. Minimal dengan hati. Kamu tidak suka dengan dia. Kamu benci dia. Kamu tidak membaca keputusan dia. Kamu tidak hadir salah-salah kamu. Kamu tidak menjemput dia ke desa dia. Itu mungkin. Kenapa kamu pribadi? Di sini tidak ada pertimbangan masyarakat dan masyarakat. Betul ya? Antum di dalam apapun kondisinya. Di rumah kamu seorang diri. Bagaimana kamu mas? Dengan niatan tidak hadir ke hal-hal yang menyimpang dari itu sudah namanya hajar. Aku sudah mengikuti, sudah mentahdir dia. Dalam bab apa ya? Iqa'ul hajar. Semuanya mewujudkan amal hajar kembali kepada sejarah. Paham ini? Dan yang kedua, ad-da'watu ilal hajr. Mengajak orang lain untuk memboikot dia. Mengajak orang lain untuk mentahdir dia. Aku bahasa singkatnya, memboikot dia di depan halayak ramai. Mentahdir dia di depan halayak ramai. Pertama, fulan bin fulan, fulan bin fulan, suruh. Sangat begini. Itu namanya apa? Menyuruh orang lain untuk memboikot dia. Kalau yang kedua ini harus pertimbangan maslahat. Terus hari, paham tak? Menungguai. Mau benda? Jangan baik-baik. Di zaman sekarang ini ada dua pihak yang berdebat. Yang pertama menggugurkan prinsip tahdzir, menggugurkan prinsip hajr, pemboikotan kepada orang menyimpang. Alasannya tidak ada maslahatnya. Ini salah. Ini lagi ramai sekarang ini. Lagi marak sekarang ini. Karena yang membawanya orang-orang yang tertitel. Kadang-kadang hanya tertitel. Itu inisialnya, tertitel. Para ulama itu. Paham ya? Ini terjadi kenapa? Tidak bisa membedakan antara dua perkara tadi. Antara mewujudkan amal hajr secara pribadi dengan menyuruh orang lain untuk memboikot mentah. Jadi kan ya. Dengan aku paham dua perkara ini. Wow, tidak mungkin gugur kewajiban pemboikotan atau mentahdir oleh menyimpang. Tidak mungkin. Paham ya? Walaupun secara pribadi antum masing-masing. Minimal dengan hatinya antum masing-masing. Paham ini ya? Dia kedua yang menyimpang orang yang kebablasan dalam mentahdir. Dalam mentahdir. Semua sikap. Semua dihajar. Semuanya 300 orang dia. Baik yang hizbi, baik yang duwi, yang sunni, yang salafi, yang berlatih, yang senior, sampai ustaznya, dan seluruh para ulama. Disingkat semua mereka. Habis, lukis. Nah, yang sisa. Ini kebablasan dalam hal. Dalam hal, hajar kebablasan. Yang betul, pertengahan. Paham ya? Nah, bedakan antara iqa'ul hajr mewujudkan amal tahdzir, amal hajr secara pribadi kita masing-masing dengan menyuruh orang lain untuk mentahdzir dia lain. Harus seperti dengan maslahat dengan ketentuan-ketentuan. Amin. Ini harus diterima oleh itu. Yang paling penting yang harus pegang kuat berpikir kalau saya di zaman sekarang ini. Barakallah. Oke. Sudah lari kita. Harus saya ada. Harus saya. Eh? Ya prinsipnya kan jelas terkait dengan taklim mencari ilmu kan jelas inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khudhuna dinan sesungguhnya ilmu itu agama maka lihat dari siapa kalian mengambil ilmu agama ini bukan semata-mata oh, salah yang betul asli salah betul. Hah, sebab kalau kau sate, tapi asli sate, gitu. Sate, ya, sate kan pasti. Ilmu harus selagi sekarang. Dan mata-mata kau salah. Saya betul betul selagi hakikatan, akidah selagi, ibadah selagi, akhlak selagi, muamalah selagi, sehari-hari selagi, dakwah selagi, semuanya selagi. Bukan itu omongan saja, tapi itu kita dalam kenyataan yang ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.